Juga buat para sahabat-sahabatku SNP Indonesia. Oke, kali ini langsung aja teman yang kedua bareng New Palapa. Yuk, semongko. Kita goyang lagi bareng New Palapa yuk. Spesial buat warga Banjarsari. Sekali menusuk jauh ke lubuk hati, aku cinta padamu, padamu, aku sayang padamu, padamu. Ku tahu banyak pria merayu. Padaku pria yang tidak mampu, aku cinta padamu, padamu, aku sayang padamu, padamu. Yeah. Sekali membuat pria setengah mati. Amit Sewu, mohon dengan hormat atas nama dari kepanitiaan dan dari jajaran tim keamanan.